wa fi khalqil ardi, dan pada penciptaan bumi, bi jibaliha wa suhuliha wa bihariha, berupa pegunungan, gunung-gunung, deretan gunung yang ada di muka bumi ini, wa suhuliha, demikian pula dataran ataupun daratan, naam, yang di situ manusia hidup, berlalu lalang, beraktivitas, wa bihariha, dan lautan yang ada di muka bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Kemudian Allah menciptakan langit dalam waktu 2 hari, kemudian 2 hari berikutnya Allah menghidupkan bumi. Ini 6 hari proses penciptaan langit, bumi dan segala isinya. Qala wa fi ikhtilafil laili wan nahari min at-tuli wal qasri, demikian juga pada perbedaan siang, perbedaan malam dan siang berupa panjang dan pendek, tatkala musim dingin berbeda panjang waktu siang dan malam sebagaimana berubah ketika musim panas. Nah, sesuai dengan posisi matahari, perbedaan panjangnya malam dan siang antara satu tempat dengan tempat yang lainnya berbeda-beda. Ya. Antara daerah atau negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang berada di tengah tentunya berbeda dengan daerah yang berada di belahan bumi utara. Wa fi ikhtilafil laili wan nahar, pergantian atau perbedaan malam dan siang berupa panjang dan pendeknya. Wa dhulmati wan nuri, demikian juga dhulmah, kegelapan dan cahaya. Wa ta'aqubihima bi an yakhlufa kullun minhuma al-akhara. Ta'aqub yakni saling datang beriringan. Tatkala malam datang maka siang pergi. Sebagaimana pula ketika malam pergi langsung disambut, disusul oleh siang hari, ta'aqub, perputaran yang silih berganti. Wa ta'aqubihima bi an yakhlufa kullun minhuma al-akhar, di mana setiap dari keduanya siang dan malam yakhluf, saling mengganti, menggantikan yang lainnya. Tatkala malam selesai maka disusul oleh siang, demikian pula sebaliknya. Qala wa fis sufuni al-jariyati fil bihari, demikian pula fis sufun, kapal-kapal yang berjalan di atas lautan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kapal yang berat berisi besi dan lain sebagainya bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, membawa manusia, membawa barang-barang. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penciptaan langit, bumi, siang dan malam, demikian juga kapal-kapal yang berjalan di atas lautan. allati tahmilu ma yanfa'un nas. Kapal-kapal tersebut membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sungguh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berikutnya, anugerah Allah berikutnya, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'il madari. Dan anugerah yang Allah turunkan dari langit, dari sahab, awan, berupa air hujan. Ini juga nikmat dari Allah. Fa'ahya, ay fa'ahyallahu, fa'ahya bihil ardo. Kemudian Allah menghidupkan bumi bihi, ay bisababi dzalikal ma. Disebabkan oleh air hujan tersebut. Fa'ahya bihil ardo. Sudah kita singgung tadi, ya. Allah menciptakan bumi 2 hari, belum ada kehidupan. Kemudian menciptakan langit dalam waktu 2 hari. Kemudian setelahnya 2 hari berikutnya Allah menghidupkan bumi. Dengan air tersebut, maka hiduplah bumi itu. Fa'ahya bihil arda. Kemudian Allah menghidupkan bumi dengan sebab air itu. Fasarat mukhdaratan. Sehingga bumi tersebut menjadi hijau. Mukhdarah. Zata bahjatin. Yang elok, yang indah. Yang menyebabkan manusia tertarik, terpukau dengan keindahan dan hijaunya bumi. Zata bahjatin. Ba'da'an kanat yabisatan. Setelah bumi tersebut ya bisa kering, tidak ada tanaman, tandus. La nabata fiha, tidak ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi tersebut. Qala wa ma nasharahu Allahu fiha. Demikian juga anugerah yang Allah berikan kepada manusia, ma nasharahu, apa yang Allah tebarkan fiha, di muka bumi tersebut, fiha min kulli dab, min kulli ma dabba ala wajhil ardi. Dan makhluk yang Allah tebarkan fiha, yakni di atas muka bumi, min kulli ma dabba, berupa segala jenis hewan melata. Ma dabba, segala jenis binatang melata, ala wajhil ardi, yang berjalan di muka bumi. Maksudnya apa? Yakni min kulli dabbah, makna dabbah, kullu ma dabba ala wajhi al ardi, ini makna dabbah, dabbah, hewan melata, yakni semua jenis makhluk hewan, termasuk pula ya manusia di dalamnya. Wa ma nasharahu Allahu fiha, dan hewan-hewan, hewan melata yang Allah tebarkan di muka bumi dari berbagai jenis. Wa ma an'ama bihi 'alaikum, dan anugerah yang Allah karuniakan kepada kalian, ma an'ama bihi 'alaikum, anugerah yang Allah karuniakan kepada kalian, min taqlibir riyah wa tawjihiha, berupa taqlib, yakni Allah ganti, Allah tukar jenis-jenis angin yang ada. Demikian pula tawjihiha, arahnya, kadang ke arah timur, ke arah barat, utara, selatan, dan semisalnya. Ini semua adalah di bawah ketetapan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah nikmat, wa ma an'ama bihi. Ya. Sehingga tanaman terjadi pembuahan, terjadi naam apa yang terjadi sehingga manusia memanen dari tanaman-tanaman tersebut. Qala was-sahabi al-musayyari baina as-sama'i wal-ardi. Demikian juga as-sahab, awan al-musayyar yang dijalankan antara langit dan bumi. Kita melihat bagaimana awan Allah jalankan dari satu tempat ke tempat yang lainnya atas dasar hikmah yang Allah kehendaki, sehingga sebagian tempat turun di situ hujan, sebagian yang lainnya tidak. Inna fi kulli ad-dalaili as-sabiqati, sesungguhnya pada setiap bukti-bukti yang telah lalu, yang telah disebutkan tadi, penciptaan langit, bumi, siang, malam, dan seterusnya, sesungguhnya pada bukti-bukti tersebut, la ayatin ala wahdaniyatillah, benar-benar terdapat di dalamnya bukti-bukti akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti, sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan semua itu. Ya, seandainya ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya langit, bumi, dan segala isinya akan rusak tatanannya. Tidak teratur sebagaimana yang kita lihat. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur perjalanan alam semesta ini. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu terdapat alihah, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak, niscaya akan binasa, akan rusak langit dan bumi dan segala isinya. Qala la ayatin ala wahdaniyatillahi wa jalili ni'amihi, menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan, keagungan nikmat-nikmat Allah. Bagi siapa? Liqaumin yaqiluna mawadhi'a al-hujaji, bagi kaum yang memahami tempat-tempat hujjah tersebut. Yani orang-orang yang mau merenungi, memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mayoritas manusia jauh dari hal demikian. Tatkala dia mengerti kebesaran-kebesaran tersebut, semata-mata itu adalah peristiwa alam, ya, tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dia melihat kebesaran makhluk-makhluk itu, dia pun semakin bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqaumin yaqiluna mawadhi'a al-hujaj, memahami, merenungi, ya, bukti-bukti kemahabesaran Allah. Wa yafhamuna adillatahu subhanahu ala wahdaniyatihi wa istihqaqihi wahdahu lil ibadah. Dan bagi kaum yang memahami bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, ya, memahami kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan oleh tadi makhluk-makhluk tadi. Demikian juga bagi kaum yang memahami bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk di ibadahi. Ayat-ayat semacam ini, demikian pula ayat yang lainnya, sering Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk merenungi makhluk-makhluk tersebut, bahkan pada diri kita. Ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuniqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lain sebagainya. Afi anfusikum afala tubsirun. Ya, itu semua menunjukkan kemahabesaran Allah, demikian pula kemahaesaan Allah di dalam penciptaan, kepemilikan, serta ibadah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina dhalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa ma'a hadhihi al-barahini al-qati'ati, bersamaan dengan bukti-bukti yang jelas yang nyata tadi di ayat 164, yattakhidhu fariqun minan nas, sekelompok dari manusia menjadikan, sudah disebutkan bukti-bukti kemahaesaan Allah mulai dari penciptaan bumi, langit dan segala isinya, demikian pula nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ternyata ya, yattakhidhu fariqun minan nas, sebagian atau sekelompok dari manusia menjadikan min dunillahi asnaman wa authanan wa awliya'a yaj'alunahum nuzara'a lillahi ta'ala. Mereka menjadikan selain Allah siapa? Asnaman, patung-patung, berhala, para wali. Yaj'alunahum, manusia tersebut menjadikan patung wali dan semisalnya nuzara, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'tunahum minal mahabbati wat-ta'zimi wat-ta'ati. Mereka manusia tersebut yu'tun, memberikan kepada makhluk-makhluk itu, berhala, patung, wali dan semisalnya, memberikan apa? Al-mahabbah, kecintaan, pengagungan dan ketaatan. Ini tafsir firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal apa? Kecintaan, pengagungan dan ketaatan. Ma la yaliqu illa billahi wahdah, kecintaan, pengagungan dan ketaatan yang tidak layak diberikan, tidak layak untuk diberikan kecuali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan di antara rukun di dalam beribadah adalah al-mahabbah. Tatkala seorang beribadah kepada Allah, ya, ada tiga hal yang harus ada pada ibadahnya. Ibadah tersebut dilandasi oleh al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai kepalanya. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, berharap. Berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu sayap. Sayap berikutnya yang kedua adalah al-khauf, adanya rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga unsur yang harus ada dalam ibadah. beribadah kepada Allah dilandasi oleh al-mahabbah wal khauf wal raja. Sehingga al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ya hakikat ini, beliau mengatakan wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Peribadatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah, itu bagaimana bentuknya? Ghayatu hubbihi. Seseorang yang beribadah kepada Allah dituntut untuk mencurahkan kecintaannya yang paling sempurna kepadanya, kepada Allah. Ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi, disertai dengan kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan di sini ya bagaimana bentuk seseorang menyekutukan Allah. Dia mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia terjatuh kepada kesyirikan. Qala wal mu'minuna, sementara kaum mukminin a'zamu hubban lillahi, sementara kaum mukminin lebih besar kecintaannya kepada Allah. Kecintaan kaum mukminin maknanya wal mu'minun a'zamu hubban lillah, ai mahabbatul mu'minin lillahi a'zam min mahabbati haula'i al-kuffar lillahi wa li alihatihim. Wal mu'minun, sementara kaum mukminin a'zamu hubban lillah, lebih besar kecintaannya kepada Allah, min hubbi haula'i al-kuffar, daripada kecintaan orang-orang kafir lillahi wali alihatihim, daripada kecintaan orang-orang kafir terhadap Allah dan sesembahan-sesembahan mereka. Dari sini kita mengerti tafsir yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Muyassar ya, makna ayat ini walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dari sisi mana bahwasanya kaum mukminin kecintaannya lebih besar daripada kecintaan orang-orang kafir tatkala kaum mukminin memurnikan ya. Ini disebutkan alasannya li'annal mukminin akhlasu al-mahabbata kullaha lillah wa ulaika asyraku fil mahabbah. Dari sisi ini, mengapa kaum mukminin lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada orang-orang kafir tatkala cinta kepada Allah dan sekutu atau apa yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah? Karena kaum mukminin akhlasu, memurnikan kecintaannya kullaha, semuanya. Akhlasu al-mahabbata kullaha, kecintaan dia semuanya dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Kalau dia ya berbeda dengan kaum orang-orang kafir wa ulaika ai al-kuffar, sementara mereka orang-orang kafir asyraku fil mahabbah. Asyraku fil mahabbah, membagi ya kecintaan tersebut, menjadikan sekutu bagi Allah dalam kecintaannya. Kalau kaum mukminin cinta 100% kepada Allah. Misal orang kafir dia membagi kecintaan dia kepada Allah 50%. 50% berikutnya untuk sesembahan-sesembahan mereka. Satu contoh buktinya ya. Misalnya dia memberikan persembahan sesajen. Ya. Ini ayam ini yang satu untuk Allah, yang satunya untuk kuburan atau untuk wali fulan atau yang mereka yakini penjaga desa dan seterusnya. Ini satu contoh. Menjadikan kecintaan dia terbagi antara Allah Subhanahu wa taala dan selain Allah. Dari sisi ini ya, tampak sekali bahwasanya al-muwahhidun, al-mu'minun itu kecintaannya lebih besar daripada kecintaan orang-orang kafir kaum musyrikin ketika dia membagi-bagi kecintaan dia. Qala walau ya'lamu alladzina dhalamu anfusahum bisyirki fil hayati dunya. Seandainya orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Bagaimana dia menzalimi diri-diri mereka? Bisyirki. Dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan. Fil hayati dunia, pada kehidupan dunia. Seandainya mereka tahu. Ya, hina yushahiduna azab al-akhirah. Tatkala mereka menyaksikan azab akhirat. Anna Allah huwal mutafarridu bil quwwati jami'an. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya bil quwwah yang memiliki kekuasaan, kekuatan. Semua kekuatan, kekuasaan, kerajaan milik Allah. Wa anna Allah syadidul azab, dan Allah adalah zat yang maha dahsyat siksanya. Lamat takhudhu min dunillahi alihatan, niscaya. Jadi seandainya mereka tahu, ya, kaum musyrikin, orang-orang yang menzalimi diri mereka di dunia, seandainya mereka tahu, menyaksikan siksaan Allah di akhirat, mengetahui kemahaesaan Allah di dalam segala bentuk kekuasaan dan kekuatan, mengetahui besarnya siksa Allah, lama ittakhadhu min dunillahi aliha, niscaya mereka tidak akan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tidak akan menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, ya'budunahum min dunih, yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabuna bihim ilaih, dan mereka mendekatkan, antum lihat, wa yataqarrabuna bihim, ya, ilaihi. Maknanya apa? Sebenarnya dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun menjadikan sesembahan-sembahan itu sebagai wasilah. Ini yang mereka lakukan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada sesembahan itu kecuali apa? Agar sesembahan itu mendekatkan kami. Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syafaat apa ini maksudnya? Syafaat duniawi. Ingat, syafaat yang mereka inginkan kaum musyrikin bukan syafaat ukhrawi, bukan syafaat di akhirat. Mengapa? Karena mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Ya. Syafaat yang mereka maksudkan, haula'i syufa'una 'indallah, maksudnya apa? Syafaat duniawi. Rizkinya lancar, selamat, sehat, keluarganya terjaga, dan seterusnya. Bukan syafaat ukhrawi, bukan syafaat di akhirat. Mengapa? Karena kaum musyrikin, orang-orang kafir, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Ya, syafaat itu syafaat duniawi. Yakni sesembahan-sembahan itu, ya, yang mereka anggap bahwasanya mereka itu dekat dengan Allah, menyampaikan hajat-hajatnya. Ingin punya anak, ingin tentram, ingin bahagia, ingin-ingin, dan seterusnya. Sebatas syafaat duniawi. Sehingga dikatakan di sini, وَيَتَقَرَّبُونَ بِهِمْ إِلَيْهِ. Yakni, dia mempersembahkan, ya, menyembelih kambing, menyembelih sapi, bernazar, dan seterusnya, untuk tandingan-tandingan itu, agar tandingan itu menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya mereka tahu azab yang akan mereka timpa, lama ittakhadhu min dunillah, niscaya mereka tidak akan menjadikan sekutu-sekutu tersebut untuk di ibadahi. Thumma qala Allah azza wa jal, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ تَتْكَلَ مُعَايَنَةً. Mereka menyaksikan dengan ain, dengan mata kepalanya. Engda mu'ayanatihim, tatkala mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri azab al-akhirah, siksaan akhirat. Apa yang terjadi? Ini suatu berita yang Allah kabarkan dan pasti terjadi. Bagaimana dan apa yang akan terjadi di akhirat kelak? Maka hal demikian semakin meyakinkan kita kaum muslimin al-muwahidin adanya hari akhir. Dan sungguh celaka umat manusia yang mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya hari akhir, mengingkari tidak adanya kebangkitan dan semisalnya. Mereka adalah orang-orang kafir yang Allah nyatakan za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Za'ama alladziina kafaru, Allah nyatakan kafaru, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Pada ayat ini Allah ingatkan umat manusia apa yang akan terjadi di akhirat nanti, ya, tatkala mereka menyaksikan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi faedah penyesalan. Qala, tatkala mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri azab akhirat, yatabarra'u ar-ru'asa'u al-matbu'un, para dedengkot, ya, pimpinan-pimpinan kesesatan, ya, ar-ru'asa, tokoh-tokoh al-matbu'un yang diikuti. Dari siapa? Berlepas diri mimman ittaba'ahum 'ala syirki. Berlepas diri dari orang yang mengikuti mereka untuk berbuat kesyirikan. Ya. Pimpinan-pimpinan itu berlepas diri. Yang telah menyesatkan dia di dunia berlepas diri. Urusannya sendiri-sendiri. Kama a'lanu bara'atahum minna. Atasnya. Afan. Mimman ittaba'ahum 'ala syirki wa tanqati'u bainahum kullu silati allati irtabatu biha fid dunya. Dan pada hari itu di akhirat kelak tanqati', terputus otomatis, ya. Terputus hubungan di antara mereka kullus silah, kullus silat. Yani hubungan apa itu disebutkan nanti. Kullus silat, setiap hubungan terputus yang dahulu mereka ikat pada kehidupan dunia. Berjanji, saya akan bela, saya akan tolong. Saya siap, saya akan menanggung dosanya. Ikut Pak Yai misalnya. Padahal itu adalah kesyirikan. Ya. Mereka akan berlepas diri di akhirat nanti. Para tokoh-tokoh tersebut berlepas diri. Terputus. Minal qarabah wal ittiba'i wad-dini wa ghairi dzalik. Apa hubungan itu? Hubungan kekerabatan terputus. Al ittiba' menjadi pengikut, dia ikut partai ini, kelompok ini dan semisalnya, terputus. Wadin, demikian pula agama. Ya. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Allah nyatakan, ya, ini suatu bukti bahwasanya tali persaudaraan, ikatan di dunia tidak bermanfaat tatkala tidak dilandasi oleh keimanan tauhid. Secara tegas Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang menjalin persaudaraan, tali kasih, persatuan, kekerabatan, persahabatan dan semisalnya. Pada hari tersebut di akhirat ya, terputus, tidak ada faedahnya kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, muwahhidun. Tatkala mereka sama-sama menjadi ahli tauhid, maka bermanfaat melihat saudaranya ya, dia sudah masuk dalam surga, melihat saudaranya, karib kerabatnya ataupun temannya dia ahli tauhid, ya semestinya dia mendapatkan siksa di neraka karena syafaat diangkat oleh Allah. Semestinya na'am, dia lama di dalam neraka karena syafaat dia pun diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu nikmat al-Islam, nikmat iman, demikian pula tauhid merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri dan kita pertahankan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Allah azza wa jalla wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sebaliknya, kalau tadi para dedengkot, para tokoh kesesatan, syirikan, kekufuran dan semisalnya, sekarang atba', para pengikut. وقال التابعون, maka para pengikut tersebut mengatakan, ya laitalana audatun ila dunya, duhai seandainya kami bisa kembali ke dunia. Jawabannya apa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa kembali. Seandainya mereka kembali, ya, mereka akan berbuat kesyirikan dan kekufuran lagi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu semata-mata ucapan yang mereka ucapkan. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Allah tahu. Seandainya mereka dikembalikan di dunia, enggak berbuat kebaikan. Balik lagi, berbuat kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan seterusnya. Allah tahu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Ya laitalana audatun ila dunia. Seandainya kami memiliki peluang untuk kembali ke dunia. فَنُعْلِنُ بَرَاءَتَنَا مِنْ هَاُولَٰئِ الرُّؤَسَىٰ. Kami akan mengiklankan, mengumumkan. Kami akan umumkan sikap kami berlepas diri dari para dedengkot tersebut. Sudah tidak ada faedahnya. Di akhirat mengatakan demikian. Seandainya kami kembali ke dunia, kami akan berlepas diri. Ya. Tidak mungkin, mustahil. Kama a'lanu bara'atahum minna, sebagaimana mereka para pimpinan tadi mengumumkan berlepas dirinya mereka di akhirat dari kami. Wa kama arahumullahu shiddata 'adzabihi yaumal qiyamah, sebagaimana Allah tampakkan kepada mereka dahsyatnya azab Allah pada hari kiamat. Yurihim a'malahum al-batilah. Tadi sudah ditampakkan azabnya, siksaan ditampakkan. Allah juga memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka al-batilah yang sia-sia, yang tidak berfaedah. Dulu kamu ini tuh, ini tampakkan siksanya. Diingatkan dulu kamu gini, gini, gini, gini, gini. Ya. Sedih, semakin sedih. Nadamatin alaihim. Agar mereka semakin bersedih. Kenapa saya tidak dulu enggak sholat? Kenapa dulu saya enggak puasa? Kenapa dulu enggak bersedekah? Kenapa? Semakin bersedih. Ya. sudah lewat kesempatannya. Nah, bukan hanya sakit karena azab, namun kesedihan kalbunya lebih besar, lebih berat. Nah, sakit hati lebih berat daripada diapakan? Semata-mata dipukul, kan gitu. Tujuannya nadamatin, semakin menyesal. Kenapa saya enggak gini, dan seterusnya. Walaisu bi kharijina minan nar abadan. Sementara mereka tidak akan keluar dari api neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa. Maka nikmat, sekali lagi nikmat Islam, nikmat iman, tauhid, patut kita syukuri dan kita pertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin.